Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ba'd. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pada kelanjutan syarah beliau, fadalla hadha ala masaila azimatin, maka ini menunjukkan, ini itu isyarat kepada hadis, ya, hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, ini menunjukkan atas masa ada masaila azimatin, atas beberapa masalah besar. Berapa masalah besar? Al-mas'alatu al-ula, ini ada? Ha? Mentakilu ila huna, mendekat ke ayo. Antum spesial pendengarannya, pendengaran dari sini. Hah? Tak perlu pindah. Baik. Al-mas'alatul ula, kedengaran? Nah, masalah yang pertama, khatarul jahli bitawhidu, aglikul abwab nawafid, aglikul Kamu aglik. Untuk meredam suara tidak masuk. Tenahan. Ayo. Ayo. Ini agak mendung kan? Jazakumullah khairan. Baik. Masalah yang pertama, khatarul jahli bitauhidi. Khatarul jahli bitauhidi. Bahayanya ya bodoh. Ya, bahayanya kebodohan tentang tauhid. Bahayanya kebodohan tentang tauhid. Ketidaktahuan tentang tauhid. Fa inna man kana yajhalu at-tauhid, karena sesungguhnya man kana, barang siapa yajhalu at-tauhid, dia tidak tahu tauhid, tidak mengerti tauhid, bodoh tentang tauhid, hariyun, pantas baginya an yaqa'a fi syirki, terjerumus dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia tidak tahu, karena bodoh, tidak mengerti tauhid. Wa min huna, dari mana dipetik ini? Nahnu hudatau ahdin bikufur, kata Watin Ladi radhiyallahu an, kami baru saja meninggalkan kekafiran bersama Islam, belum banyak tahu tentang syariat Islam, jadi belum mengerti benar tentang tauhid. Oleh karena itu, ya, mereka, ya, beberapa sahabat itu punya permintaan yang merupakan syirik seperti yang telah kita lewati. Itu karena ketidaktahuan. Nah, dari situ dipetik. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Dan dari sini berarti wajib belajar tauhid. Wajib belajar tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu min asy-syirki, dan wajib belajar apa saja yang berlawanan, yudadduhu yang berlawanan min asy-syirk dengan syirik. Jadi wajib belajar tauhid dan wajib belajar syirik. Nah, apa saja yang merupakan syirik yang bertentangan, berlawanan dengan tauhid? Harus diketahui. Hatta yakuna al-insanu ala basiratin. Hatta yakuna al-insanu ala basiratin. Agar seseorang, ya, agar seseorang berada di atas basirah, yakni ilmu, di atas ilmu. Hatta di sini bermakna apa? Hatta yakuna bermakna kai, ya, kai yakuna. Naam. Agar seseorang berada di atas basirah. Li'alla yu'ta min jahlih. Li'alla yu'ta min jahlih. Agar dia tidak didatangi dari sisi kebodohannya tentang syirik. Tidak didatangi, dijerumuskan, digelincirkan ke dalam syirik dari sisi kebodohannya. Yani oleh syaitan. Nah, ya la yu'ta, dia tidak didatangi oleh syaitan untuk digelincirkan dalam syirik, min jahlihi, dari arah ketidaktahuannya, kebodohannya. La siyama, apatah lagi, idza ra'a man yaf'al dhalik. Idza ra'a, apabila dia melihat, man yaf'al dhalik, orang yang mengerjakan hal itu, mengerjakan syirik itu, dia menyaksikan orang lain mengerjakan syirik. Fayahsabuhu, lantas dia menyangka hal itu haqqan, hal itu adalah benar. Bisa babi jahli, dikarenakan kebodohannya. Itulah yang menimpa kaum Nabi Musa dan Israel. Nah, ij'alana aliha, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Itulah yang menimpa sebagian sahabat yang sudah ta'ahdin di kufur bersama Nabi, ketika katakan, ya Rasulullah, ij'alana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Karena melihat orang lain melakukannya disebabkan ketidaktahuannya tentang tauhid, tentang syirik, maka menyangka itu benar. Nah, jadi wajib belajar tauhid, wajib belajar apa saja yang berkontradik dengan tauhid, yaitu syirik, agar terjaga, tidak didatangi oleh syaitan, dijerumuskan dari arah itu. Fafihi, maka padanya khatarul jahli. Ya, padanya, pada hadis ini terdapat faedah tentang bahayanya kebodohan, ya, ketidaktahuan, la siyama fi umuril akidah, terutama, ya, apatah lagi dalam masalah-masalah akidah. Tsaniyan, yang kedua, fil hadithi, pada hadis ini khatar tashabbuh bil musyrikin. Khatar tashabbuh bil musyrikin, bahayanya tashabbuh, meniru kaum musyrikin. Wa annahu qad yuaddi ila syirk, wa annahu qad yuaddi ila syirk, dan bahwasanya tashabbuh, meniru kaum musyrikin, pada perkara yang merupakan khas mereka, itu qad yuaddi, mungkin saja akan menyeret ya ila syirik, kepada kesyirikan. Nah, karena mereka ingin meniru kaum muslimin itu punya keadaan wad, mereka juga mau. Nah, itu ingin sama dengan mereka. Baik, dari sini dipetik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, pada hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, meniru satu kaum, maka dia bagian dari mereka, yakni dalam perkara tersebut. Nah, dikeluarkan oleh Abu Daud, Ahmad, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dinukil ya di sini ya bahwa hadis ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtila' Shiratal Mustaqim mengatakan sanadnya bagus, jayyid. Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya mengatakan sanadnya sahih. Ibnu Hajar dan Fathul Bari mengatakan sanadnya hasan. Hadis ini nعم juga oleh Al-Albani rahimahullah, menilai hadis ini sahih. Nعم كذلك شيخنا مقبل الوجه. نعم حديثنا صحيح كسندلنا. نعم. فلا يجوز التشبه بالمشركين. maka tidak boleh tersebut menirukan musyrikin. نعم. طيب. المسألة الثانية المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك. Sesungguhnya tabarruk ya, yakni mencari barokah ya, dari batu, pohon-pohon, bangunan ya, syirkun merupakan syirik. Wa in summiya bighairi ismihi, meskipun dinamai dengan nama lain, diberi istilah, diberi nama ya yang lain, bukan syirik. Nah, maka kaidahnya tayyib, penamaan itu tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Nah, penamaan tidak bisa merubah hakikat sesuatu, hakikatnya tetap itu apapun namanya. Tayyib, riba tetap riba meskipun dinamakan bunga. Tayyib, syirik tetap syirik meskipun dinamakan dengan nama yang lain. Li'annahu talabul barakah, karena sesungguhnya itu merupakan talabul barakah, mencari barakah, berkah. Min ghairillahi, dari selain Allah. Min al-ahjari wal-ashjari wal-kuburi wal-abriha, dari batu-batuan, pohon-pohonan ya, kuburan dan makam-makam yang diagungkan. Wa hadha syirkun, dan ini syirk. Wa in sammauhu bighairi ismi syirk, ini adalah syirk. Wa in sammauhu, meskipun mereka menamakannya bighairi ismi syirk, dengan selain nama syirk. Nah, dan telah disampaikan ya, bahwa syirik yang bentuk syirik yang pada hadis itu datu anuwat tersebut mencari barokah ya, di datu anuwat yang dilakukan oleh kaum muslim itu syirik akbar, yang diminta oleh para sahabat adalah syirik akbar. Tetapi mereka tidak difonis musyrik karena dua hal. Apa yang pertama? Karena ada udur, tidak tahu, ya, jadi itu dalam keadaan mereka tidak sadar. Nah, itu udur berjahil. Yang kedua, mereka tidak melanjutkannya, karena dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi ilmu dan mengangkat udur kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka, mereka pun berhenti, tidak melanjutkan. Paham? Nah. Jadi mencari barakah dari makhluk hidup ya, seperti dalam hadis ini, Naam, dan ini masalah yang ketiga, ini adalah syirik akbar. Nah, mencari barokah dari kuburan, ya, makam, dari pohon-pohon tertentu yang dikeramatkan, cari barokahnya, itu syirik akbar. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكتفي بهذا القدر تفضل جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.